Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به والتوحيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين إخواني في دين عزكم الله di malam yang mulia ini insyaallah taala kita akan berbagi faedah, kita akan murojaah dari apa yang mungkin telah disampaikan oleh asatidah kita habibakumullah, sebuah karya yang pernah kita baca di majelis yang mulia ini yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Saleh Fauzan habibahullahu taala, yakni kitab Mulaqas Al-Fiqhi. Dan kita insyaallah taala akan melanjutkan dari babun fil haji wa ala man yajibu, bab haji dan atas siapa haji tersebut diwajibkan. Insyaallah taala kita sampai di halaman 321 di kitab saya. Kita akan melanjutkan untuk membacanya biiznillah. Qala habidahullahu ta'ala wa yajibu 'alal muslimi an yubadira bi ada'il hajji al wajibi ma'al imkani ويأثم إن أخره بلا عذر. Kata beliau habibahullah taala, seorang muslim harus bersegera untuk melaksanakan ibadah haji jika memang sudah memungkinkan, sudah mempunyai kewajiban, dan bahkan dia akan menyandang ataupun menanggung dosa manakala dia menunda untuk tidak segera menunaikan ibadah haji dengan tanpa udzur atau tanpa alasan yang disyariatkan. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahmatullah alaih meriwayatkan sebuah hadis dan hadis tersebut dihasankan oleh Al-Imamu Al-Mujadid Muhammad Nasruddin Albani di dalam Irwa Al-Ghalil hadis nomor 990. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, ta'ajjalu ilal haji yakni al-faridah fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Kata baginda Rasul alaihi salatu wasalam, bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji yakni haji yang wajib, haji yang pertama kali yang mestinya dilaksanakan oleh seorang muslim, muslimah. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya ketika seseorang telah memiliki kemampuan baik secara finansial, materi, harta, baik mampu dalam hal fisik, dia menunda untuk melaksanakan ibadah haji. Maka baginda Rasul mengingatkan kepada kita, la yadri ma ya'ridulah. Kalian tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi. Waliyadu bilah, manakala kita menunda untuk melaksanakan haji dalam kondisi kita mempunyai kemampuan, kita menundanya, Allah akan beri ujian yang mana mungkin kita mampu secara fisik, kemudian Allah beri ujian kepada kita, kita tidak mampu lagi secara fisik, mungkin harta kita bangkrut. Waliyadu bilah. Maka kata baginda Rasul, ta'ajjalu ilal haji. Bersegeralah kalian untuk menunaikan ibadah haji. Ikhwani fidin, habidakumullahu jami'an. Sahabah yang mulia, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita. Kata beliau, laqad hammamtu an andura man istata'a al-hajja falam yahuju fa'addu'a 'alayhim al-jizyah ma hum 'indi bimuslimin. Kata beliau, sahabat yang mulia ini, aku sudah betul-betul ingin mencari tahu siapa saja yang mampu untuk melaksanakan, menunaikan ibadah haji, tetapi tidak menunaikannya. Maka akan kuwajibkan kepadanya untuk membayar jizyah. Sebab di mataku orang yang seperti ini bukanlah termasuk orang Islam, kata beliau, sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengingatkan, man qaddara 'alal haji fatarakahu fala 'alayhi an yamuta yahudian au nasranian. Siapa saja yang mampu menunaikan ibadah haji kemudian tidak menunaikannya, maka tidak mengapa untuk dia sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Nasallallahu salamata wal afiyah. Akhwatil kiram, habidoni wa habidakumullahu jami'an. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wa inama yajibul hajju bisurti khamsatin, al-islamu wal-aqlu wal-bulughu wal-hurriyatu wal-istita'atu. Haji itu diwajibkan dengan 5 syarat, kata beliau, yakni dia sebagai seorang muslim, kemudian berakal, telah dewasa, merdeka, kemudian mampu untuk melaksanakan haji tersebut. فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. Maka barang siapa yang memenuhi syarat-syarat tersebut, kata Syekh, maka dia harus segera melaksanakan haji. Dia harus segera melaksanakan hajinya. Wa yasihu fi'lul haji wal umrati minas sabi'i naflan lihadithi Ibni Abbasin أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت أَلِهَذَا حج؟ قال نعم ولك أجر. إخواني في دين أعزكم الله, coba kita dengarkan apa yang dinyatakan oleh baginda Rasul sebagaimana yang diajukan, disuguhkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala, bahwasannya haji dan umrah yang dilakukan anak-anak adalah sah hukumnya. Haji dan umrah yang dilakukan oleh anak-anak adalah sah, dan ini dihitung sebagai ibadah, yakni ibadah sunnah, sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang wanita yang menggendong, membawa anaknya. Beliau bertanya kepada baginda Rasul, faqalat ali hadha hajun ya Rasulullah, apakah anak ini sudah dianggap haji? Ketika seorang wanita membawa anaknya, menggendong anaknya, menunaikan ibadah haji, apakah anak ini sudah mendapat atau menunaikan ibadah haji ya Rasulullah? Coba bimbingan baginda Rasul kita dengarkan. Qala na'am, kata baginda Rasul, walaka ajrun, ya, dan bagimu adalah pahala dari haji anak tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih. Qala Habibullah Ta'ala, selanjutnya kata Syekh, waqad ajma'a ahlul ilmi 'ala as-sabi. Waqad ajma'a ahlul ilmi 'ala anna as-sabiya إذا هج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذا عمرته. كتب بليو حفظه الله تعالى bahwasanya para ulama kita telah berijma, telah bersepakat, bila anak tersebut, yakni anak kecil, menunaikan ibadah haji di bawah orang tuanya atau walinya, sebelum dia ini balik, maka dia harus mengulang hajinya manakala dia sudah balik. Ketika dia diajak haji oleh walinya, dia belum balig, manakala masih kecil, maka ketika sudah menginjak usia balig, dia mempunyai kewajiban untuk mengulangi hajinya. Dia untuk mengulangi hajinya. Dan ini merupakan ijma' para ulama, yakni haji di dalam haji Islam, haji yang pertama kali dia harus laksanakan. Begitu juga halnya dengan umroh. Ketika dia bersama walinya belum balik, dibawa umroh, ketika sudah balik, dia harus mengulangi, mempunyai kewajiban untuk melakukan umroh. Barakallahu li wa lakum. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana as-sabiyyu duna tamyizi aqada anhu al-ihrama waliyuhu bi an yanwiyahu anhu wa yujannabahu al-mahdhurat wa yatufa wa yas'a bihi mahmulan wa yastashibahu fi Arafah wa Musdalifah wa Mina wa yarmi anhu al-jamarat. Coba pelajaran dari saya ini. Bimbingan beliau bagi seorang anak yang belum balik, belum mumayyiz, ketika dia dibawa walinya untuk haji. Kata beliau, bila anak yang kecil di bawah usia tamyiz, para ulama menyatakan usia tamyiz itu antara 7 sampai 10 tahun. Wallahu waliyyu taufik. Bila anak yang kecil di bawah usia tamyiz, maka ketika dia haji, ketika dia umroh, yang mengikrarkan ihramnya, yang mengikrarkan niatnya, labbaik Allahumma umratan ketika umrah, labbaik Allahumma hajjan ketika menunaikan ibadah haji, yang mengikrarkan adalah walinya. Yang mengikrarkan adalah walinya. Yang mana walinya tersebut berniat untuk sang anak yang belum balig tersebut. Dan anak tersebut dibimbing untuk menjauhkan dari perkara-perkara atau mahduratul ihram, perkara-perkara yang dilarang di dalam ihram, yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Anak tersebut dibimbing untuk menjauhi mahduratul ihram, perkara-perkara yang dilarang di dalam ihram. Maka anak tersebut tetap juga mengikuti rangkaian manasik haji ataupun umrah. Dia juga melakukan tawaf, melakukan sa'i, walaupun dalam keadaan digendong oleh sang walinya. Walaupun dalam keadaan digendong. Kemudian ketika sudah masuk pada tanggal 8 Dzulhijjah atau yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, dia dibawa ke Mina untuk mabit di Mina. Kemudian pada malam ke-9 Dzulhijjah dia mabit di Mina. Pada tanggal 9 Dzulhijjahnya, ketika sudah zawal, matahari ini sudah condong ke arah barat, maka anak tersebut juga dibawa ke Arafah. Anak tersebut juga dibawa ke Arafah sampai ghurubus syams, sampai tenggelamnya matahari, yakni waktu maghrib. Kemudian anak tersebut juga dibawa ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah. Kemudian juga dibawa ketika pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, yakni malam Yaumun Nahr, dia tetap dibawa ke Mina untuk mabit di Mina. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjahnya dia diajak untuk melempar jumrah, yakni jumrah yang paling dekat dengan Mekah, yakni jumratul Aqabah ataupun jumrah Al-Kubra. Maka rangkaian-rangkaian manasik tersebut tetap anak itu dibawa untuk melakukannya. Dari tanggal 8 di Mina, kemudian tanggal 9 di Arafah, malam 10 menginap atau mabit di Muzdalifah, kemudian tanggal 10-nya melempar jumrah Aqabah, maka anak tersebut dibawa. Baik, kita lanjutkan. Qala habidallahu ta'ala, wa in kana as-sabiyyu mumayyizan nawal ihrama binafsihi bi'izni walihi wa yu'adi ma qadira alaihi min manasikil haji wa ma'ajaza anhu yab'alahu au yab'aluhu anhu waliyuhu karramyi al-jamarat wa yutafu wa yus'a bihi rakiban au mahmulan in ajaja anil masyi. Kata Syekh, maka jika anak tersebut sudah mumayyiz, maka seorang anak sendiri yang akan melakukan rangkaian manasik tersebut. Dia melakukan niat ataupun ihram, dia lakukan sendiri tentunya dengan izin walinya. Kemudian dia baru menunaikan rangkaian manasik haji. Yani yang mampu dia laksanakan secara fisiknya. Maka ketika sang anak itu ada rangkaian manasik yang tidak mampu, tentunya dilaksanakan oleh walinya. Walinya yang menggantikannya ketika seorang anak tersebut tidak mampu secara fisiknya. Seperti manakala melempar jamarat. Melempar jamarat membutuhkan fisik, dituntut fisik yang banyak, yang kuat. Seorang jamaah atau jabarat jamaatul hujaj dari Mina menuju jamarat, dia harus berjalan, tidak ada transportasi yang beroperasi. Dia harus berjalan selama atau sejauh 7 kilo, PP 14 kilo dari Mina menuju ke jamarat. Pada tanggal 10 Dzulhijjah dia melempar jumrah Aqabah atau jumratul kubra. Setelah itu balik lagi ke Mina atau langsung menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah, dia kembali ke Mina lagi untuk nginap di Mina malam 11 Dzulhijjah. Pada tanggal 11-nya ketika sudah zawal, dia menuju ke jamarat lagi untuk melempar jumrah yang jumlahnya 3. Kalau tanggal 10 cuman jumrah Aqabah, yakni jumratul kubra saja yang dilempar. Maka ketika sudah tanggal 11, ketiga-tiga jumrah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul kubra harus dilempar. Satu jumrah 7 lemparan. Kemudian balik lagi ke Mina. Terus tanggal 12 juga seperti itu. Ba'da zawal dia melempar 3 jumrah. Selesai balik lagi ke Mina. Kalau dia yakni melakukan nafar tsani, melengkapi sampai 13 Dzulhijjah. Pada tanggal 13 Dzulhijjah, ba'da zawal dia melempar lagi jumrah. Ketiga-tiganya jumrah. Maka kalau anak walaupun sudah mumayyiz, dia tidak mampu, maka bisa diwakili oleh walinya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Seorang wali yang menggantikannya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga dia ketika dibawa untuk tawaf, yang mana tawaf ini ketika pada tanggal 10 Dzulhijjah terutama tawaf ifadah, berjubel-jubel para jamaatul hujjat, jutaan jamaatul hujjat. Kemudian juga di bawah sa'i, boleh ketika sa'i dia digendong ataupun dinaikkan di kursi roda, diperbolehkan. Bila dia tidak mampu lagi untuk menempuh perjalanan. Taib barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan. Wa kulu ma amkana saghira mumayyizan kana audunahu fa'allahu binafsihi kal wukufi wal mabiti lazimahu fi'luhu bima'na annahu la yasihu an yaf'ala anhu li'adamil hajati lidhalik. Kata Syekh, kemudian apa yang mungkin, yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut, baik yang sudah tamyiz, yang sudah mumayyiz, atau yang belum, maka dia melakukan sendiri. Kalau dia mampu melakukan sendiri, kalau dia mampu untuk melakukan sendiri, baik itu yang sudah mumayyiz atau yang belum mumayyiz. Seperti ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ini mungkin anak mampu untuk duduk di Arafah setelah Bada Jawal sampai Ghurubusam, sampai tenggelamnya matahari, untuk wukuf di Arafah. Kemudian juga ketika mabit di Muzdalifah, menginap di Muzdalifah, mungkin mampu. Maka dia ketika mampu melakukan sendiri. Dan dalam artian kalau tidak melakukan sendiri manakala dia mampu, kata Syekh, maka tentunya tidak sah bila diwakili karena tidak ada hajah, tidak ada udzur. Karena dia mampu sendiri melakukan, kenapa dia diwakili? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kata Syekh, wa yajtanibu ma fi hajati ma fi hajihi ma yajtanibu al-kabiru min al-mahdurat. Selanjutnya kata Syekh, anak yang kecil tadi, dia juga harus menjaga ataupun menjauhi perkara-perkara yang harus dijauhi, yakni mahduratul ihram, larangan-larangan ihram, walaupun dia belum mumayyiz, sebagaimana yang dijaga atau dijauhi oleh para jamaatul hujjat yang sudah dewasa selama melakukan ibadah haji. Wal qadiru 'ala al-haji huwa alladhi yatamakkanu min ada'ihi jismiyan wa madiyan. Kemudian kata beliau, seseorang yang mampu untuk melaksanakan haji, orang dikatakan mampu untuk berhaji atau melaksanakan haji manakala orang tersebut mampu menunaikan secara fisik dan materi, baik mampu finansialnya, materinya ataupun fisiknya. Bi ayyumkinahu ar-rukubu, seperti seseorang yang melakukan ibadah haji ini, dia mampu atau kuat untuk berkendara, yakni naik pesawat dari negerinya menuju ke Baitullah di Mekah, dia mampu. Kemudian wa yatahammala as-safar, juga orang yang mau berhaji ini kuat, mampu menempuh perjalanan untuk melakukan ibadah haji. Yani rangkaian manasik hajinya, mampu dia karena dituntut fisik, banyak berjalan. Kemudian juga wa yajida minal mali bulughatahu allati takfihi dihaban wa iyaban. Orang yang dikatakan mampu, sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, yakni orang yang memiliki bekal, bekal yang cukup untuk berangkat menuju ke Baitullah, kemudian dari Baitullah menuju ke tanah airnya. Ini dikatakan mampu. Dan bekal di sana tentunya ketika selama menunaikan ibadah haji, dia punya bekal PP, bisa berangkat, bisa pulang. Jangan bisa berangkat nanti sampai sana dideportasi karena gak bisa pulang, gak punya bekal. Kemudian juga dikatakan orang ini mampu wa yajida aidon ma yakfi auladahu wa man taljamuhu nafaqatuhum ila an ya'uda ilaihim. Orang tersebut sebelum berangkat haji, dia memberikan bekal kepada anak-anak dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Meninggali bekal anak dan keluarganya memang sudah menjadi kewajiban dia, karena kewajiban dia untuk menafkahi. Ini juga kriteria kemampuan. Kapan nafkah itu sampai dia pulang, dia masih bisa untuk menikmati bekal tersebut sampai dia pulang ke tanah airnya. Kemudian juga wala budda an yakuna dhalika ba'da qada'id duyun wal huquqi allati 'alayhi. Yang tidak kalah pentingnya, dia telah menyelesaikan pelunasan hutang-hutang dan hak-hak yang wajib dia laksanakan. Juga yang terakhir, kata Syekh, wa bi syarti an yakuna tariquhu ila al-haji aminan 'ala nafsihi wa malihi. Kata Syekh, juga yang menjadi perkara yang penting ketika dia mampu, ketika dia menuju ke Baitullah melakukan perjalanan, dia bisa melakukan dengan aman, baik bagi dirinya ataupun hartanya. Maka ini keterangan dari Syekh Shaleh Fauzan Habibullah Ta'ala, kriteria bagi orang yang dinyatakan sudah mampu untuk melaksanakan haji. Wallahu waliyyu taufik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.